Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, Ria. Apa Mas Irwan? Aku harap kamu menjadi bidadariku. Aku juga berharap kamu jadi pasangan. Simpati musik. Bersyukur kepada Allah. Kasih baik hati seperti